الحمد لله الحمد لله القوي الناصر العزيز الفاطر التواب الغافر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الخلائق ليوم الآخر وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله حبيب الرحمن وسيد الأكوان المنزل عليه القرآن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته المطهرين عن الأدران وصحابته الأعيان وتابعيهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها تنل ما تشتهيه وتدعي. Para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang khatib di atas mimbar yang sangat haibah ini senantiasa mengingatkan kepada para muslimin dan mengingatkan kepada dirinya sendiri untuk selalu meningkatkan rasa takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima kepada orang-orang yang memiliki ketakwaan kepadanya. Takwa yang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada pemiliknya kebahagiaan, kesuksesan sejati dunia ataupun akhirat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya kunci kesuksesan versi Al-Quranul Karim adalah seorang itu diselamatkan dari api neraka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap jiwa pasti akan mencicipi kematian, dan hakikatnya sesungguhnya amal balasan ada tempat balasan adalah di akhirat kelak. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surganya Allah, orang tersebut adalah orang yang sungguh sukses. Orang tersebut adalah orang yang sungguh berhasil. Maka ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di zaman kita benderanya ditanggalkan oleh muslimin-muslimin sendiri, sehingga takwa-takwa cuma setiap minggu kita dengarkan, dan insya Allah tetap ada manfaatnya sebagaimana Allah berfirman, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Namun kita lihat berapa banyak tempat-tempat yang di situ semestinya dijunjung ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dihancurkan sendiri oleh para muslimin. Masjid-masjid yang di situ merupakan lambang syiar Allah subhanahu wa ta'ala, namun berapa banyak di zaman sekarang di sekeliling masjid ditempati untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan muslimin tidak malu-malu ketika memiliki hajat sound systemnya ditempatkan kepada masjid atau diarahkan kepada masjid, waliyadu billah. Maka para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, motor daripada takwa, motor daripada keimanan kita kepada Allah, motor daripada kita ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana hati kita memiliki rasa ta'zim, hati kita memiliki rasa hormat mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka pengagungan itu disaksikan oleh Allah, itu adalah merupakan keluar dari hati-hati yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita di bulan yang diagungkan oleh Allah, kita di bulan yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah, agungkanlah apa yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mengagungkan bulan Rajab, orang tersebut niscaya akan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengagungkan bulan Sya'ban. Barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, maka niscaya orang tersebut diberi taufik untuk mengagungkan bulan Ramadan. Semoga kita diberi bagian yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang pengagungan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan kepada bulan, ataupun Allah mengagungkan kepada tempat-tempat yang menjadi syiar Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan sesuatu kepada kita, berpesan kepada kita untuk menjaga dan untuk menghormati tiga hal, yang mana tiga hal ini adalah merupakan pondasi dasar kita untuk bermuamalah bersama manusia. Rasulullah menyampaikan tiga hal ini di tempat yang paling suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tiga hal ini di waktu yang paling suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tiga hal ini di waktu ibadah yang paripurna, yaitu haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Setiap muslim satu kepada muslim yang lain diharamkan atas satu dengan yang lain untuk merusak darahnya, untuk merusak hartanya, ataupun untuk merusak kehormatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk mengagungkan tiga hal ini. Yang pertama, masalah darah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghalalkan darahnya seorang muslim yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur." Mencaci maki orang muslim yang lain itu adalah menyebabkan kefasikan, dan membunuh muslim yang lain itu adalah merupakan kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wal'anahu wa'adda lahu 'adzaban 'azima." Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan orang tersebut di neraka jahannam selama-lamanya, dan orang tersebut akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala dan siksaan yang sangat besar sekali. Sehingga Habrul Ummah Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat, orang yang membunuh seorang muslim sengaja tidak akan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hujjah ayat tersebut. Di dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berdakwah jihad fi sabilillah, kemudian mereka para sahabat melewati seorang yang memiliki domba-domba, sehingga para sahabat bersalam kepada orang tersebut, dan orang tersebut yang fisiknya sepertinya masih belum Islam, dia menjawab salamnya, "Waalaikumsalam." Namun salah seorang dari mereka yang bernama Amir bin Adbat, Amir tersebut membunuh penggembala domba tersebut yang telah menjawab salamnya para sahabat dan mengambil domba-dombanya. Ketika kabar ini nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini meminta ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idhhab la ghafarallahu lak." Pergilah engkau tidak akan diterima, engkau tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beberapa waktu orang ini yang bernama Amir ini, dia meninggal dunia. Ketika dimakamkan, bumi, tanah tidak mau menerima jasadnya. Satu kali digali, dilemparkan oleh bumi. Dua kali, tiga kali dilempar oleh bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal arda lataqbalu man huwa syarrun minhu, walakinallahu arada ayyu'arifakum hurmata damir rajulil muslim." Sesungguhnya bumi semestinya mau menerima orang yang lebih jelek daripada orang tersebut, Namun Allah ingin menampakkan kepada kalian semuanya harganya, kehormatannya, darahnya seorang yang mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk menjaga diri kita jangan sampai kita terlibat dengan membunuh seorang muslim. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk menjaga kehormatan hartanya orang muslim. Tidak boleh kita mengambil hartanya orang muslim yang lain kecuali dengan hati yang halal, kecuali dengan hati yang ridha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata 'amala mri'in muslimin bi yaminihi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa awjabalahu an-nar." Fakila ya Rasulullah walau kana syai'an yasiran qala walau kana qadiban min arakin. Barang siapa yang menghaki darahnya orang, darahnya seorang muslim, yang menghaki hartanya orang muslim dengan sumpah-sumpah palsunya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan kepada dirinya surga Allah, dan Allah mewajibkan kepada dirinya api neraka wal iyadu billah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, meskipun sesuatu yang sedikit? Kata Rasulullah, meskipun sebatang kayu siwak. Maka para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pedagang, para pebisnis semuanya, hati-hatilah dengan sumpah-sumpah palsu. Hati-hatilah dengan sumpah-sumpah yang sumpah tersebut hanya untuk melakukan harta dagangannya. Yang mana jikalau orang tersebut sukses, jikalau orang tersebut kaya raya dan dia mau bersedekah, ketahuilah sedekahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau hartanya yang banyak itu ditinggalkan untuk akhirat, ditinggalkan untuk anak-anaknya, maka niscaya itu harta akan menjadi bekal dia nanti di nerakanya kelak wal iyadu billah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk menjaga kehormatannya muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba bid'un wa sab'una babah." Riba ada 70 lebih babnya. Adnaha mislu an yankihar rajul ummahu. Minimal daripada dosanya riba seperti adalah orang yang memperkosa ibunya sendiri wal iyadu billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa arbar riba istitalatur rajul fi 'irdi akhihil muslim." Dosa riba yang paling besar adalah menyerang kehormatannya seorang muslim. Menyerang kehormatannya seorang muslim dengan mencaci makinya, dengan mengumpatnya, dengan ghibahnya ataupun dengan namimahnya wal iyadu billah. Sungguh kata-kata sedikit mungkin tidak kita ketahui akibatnya, tapi wal iyadu billah kata-kata tersebut bisa menjerumuskan kita kepada api neraka wal iyadu billah. Dalam hadis, qadful muhsan yuhbit amal sana, menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan yang keji, omongan cuma tuduhan saja itu bisa melebur amal satu tahun wal iyadu billah. Maka para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asya'a 'ala mri'in muslimin kalima bi kalimatin batil liyushinahu biha fid dunya kana haqqan 'ala Allah ay yuzibahu biha fin nar hatta ya'tiya binafadhiha." Orang yang menggosip, orang yang menebar isu yang mana isu tersebut membahayakan kepada seorang muslim dengan ucapan-ucapan yang batil, yang mana niatnya orang tersebut untuk mencelanya, untuk menjatuhkannya di dunia, maka wajib atas Allah untuk melelehkan orang tersebut di api neraka wal iyadu billah. Ini menggosip seorang muslim biasa, bagaimana menggosip para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana menggosip para ahlu bait, para ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana menebar isu fitnah yang mana itu ditujukan kepada para solehin, para ulama wal iyadu billah? Maka para muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah lisan kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Isra Mi'raj.